Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Jaksa Agung melantik dua Jaksa Agung muda baru, yang keduanya sebelumnya sempat memiliki track record bermasalah dan dicopot dari jabatannya karena dugaan penyimpangan. Jaksa Agung mengatakan, pencopotan dulu adalah temporary karena dalam rangka penyidikan, yang setelah itu keduanya ditemukan tidak bersalah dan direhabilitasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia, Petrus Balapationa. Pak Petrus, apa komentar Anda? Sebenarnya, dengan pengangkatan itu artinya menunjukkan bahwa pembersihan aparat di birokrasi itu tidak berjalan. Seharusnya, Jaksa Agung itu mencontoh Menteri Dalam Negeri. Misalnya dengan ribut-ribut beberapa pejabat di Riau, di Batam yang diangkat karena kasus korupsi, lalu diberhentikan. Memang perbedaannya yang di Batam itu karena dihukum secara pidana, sementara dua pejabat Jaksa Agung itu kan belum diproses. Tetapi persoalannya bukan soal dipidana atau tidak, ini soal etika. Orang yang diduga melakukan sesuatu kejahatan, walaupun tidak terbukti secara hukum, tetapi secara moral kan artinya sudah mendapat hukuman sosial. Artinya bahwa tidak mungkin orang yang tidak pernah ada urusan lalu tahu-tahu melapor. Ya toh, memang untuk melaporkan seorang pejabat menerima suap atau apa kan pembuktiannya kan susah. Tetapi tidak mungkin, katakanlah dua pejabat Jaksa Agung itu dilaporkan, kan tidak mungkin sekali lagi orang yang tidak pernah berurusan lalu tiba-tiba melapor, itu tidak mungkin. Artinya orang itu pernah mempunyai suatu hubungan dalam tanda petik yang mungkin pernah merugikan atau tidak sesuai dengan komitmen sehingga orang itu melaporkan. Tetapi karena pembuktiannya lemah, maka tidak bisa diproses, ya toh. Jadi pengaduan masyarakat seperti ini seharusnya disikapi bukan dengan proses formal hukum. Karena kalau bicara formal hukum kan bicara pembuktian ya. Tetapi kalau soal perilaku, soal sikap atau upaya-upaya yang mereka melakukan kegiatan yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan orang lain, memang tidak mungkin orang yang tidak pernah berurusan lalu melaporkan. Itu sekali lagi. Jadi sebenarnya mungkin saja dulu dilaporkan pembuktiannya tidak ada secara hukum. Jadi pengangkatan oleh Jaksa Agung memang ini juga minimal dia itu kan eselon 1. Persoalannya adalah itu kan SK dari Presiden. Tentu dengan usul Jaksa Agung. Presiden kita tidak bisa salahkan karena itu usulan Jaksa Agung. Kesalahan yang paling banyak ada di pundak Jaksa Agung yang mengusulkan kepada Presiden. Ya toh? Karena pengangkatan ini kan atas usul Jaksa Agung kepada Presiden. Ya toh? Artinya ketika dia diusulkan, mungkin dia sudah clear, tidak pernah ada masalah. Tetapi kan setidak-tidaknya secara sosial sudah cacat. Memang secara hukum mungkin tidak, tapi secara sosial memang sudah bermasalah, kan gitu. Tapi Pak, beberapa pihak mempertanyakan, apakah dunia peradilan kita memang kurang sumber daya manusia yang potensial untuk dijadikan pemimpin? Enggak lah, banyak orang-orang potensial yang sedang antri, tapi karena itulah tidak pernah mendapat kesempatan. Bahkan orang-orang yang misalnya sudah waktunya pensiun, diperpanjang, segala macam. Sementara yang baru-baru muncul, kesempatannya tidak ada. Bukan kurang SDM. Saya melihat Kejaksaan Agung itu SDM-nya luar biasa. Tetapi masalahnya kesempatan. Bahkan ada istilah ya, kalau seseorang yang berkarir bagus, kalau tidak ada dalam tanda petik itu dibahasakan tidak ada amalnya, tidak ada istilahnya tidak ada amalnya ke atas, ya tidak diangkat-angkat gitu. Itu saya dengar sendiri kok. Jadi saya diskusi dengan seorang teman jaksa yang kemarin misalnya dia kajari di satu daerah. Saya bilang, Pak, Bapak di daerah kok cuma setahun, ada teman saya sampai 5 tahun. Apa komentarnya? Teman Bapak yang 5 tahun itu karena kurang amal ibadahnya ke atas. Saya kan lancar-lancar aja. Nah, itu tandanya apa? Artinya sistem store kan, sistem lapor. Cepat dimutasi, cepat pindah. Yang begitu. Kalau enggak ya dibendam aja di daerah, di kampung sana. Gitu loh, ini kenyataan ya. Bagaimana Bapak melihat perkembangan dunia peradilan di Indonesia ke depannya? Apakah optimis bisa menjadi lebih baik? Memang saya sebagai praktisi, saya melihat yang dibilang pembenahan segala macam itu omong kosong. Kalau ada kasus yang Anda tangani dan tidak ada nilai politisnya, tidak ada suatu pejabat yang lebih tinggi dari mereka, mereka tidak berani. Tapi kalau pengusaha orang kecil, ya diolah itu, diolah ya. Jadi yang dibilang reformasi birokrasi aparat penegak hukum di semua tingkatan penyidikan, penuntutan, peradilan, maaf-maaf saja itu tidak ada itu. Saran saya, kalau presiden ingin membenahi dunia peradilan, pilihlah orang-orang yang secara sosial tidak ada cacatnya, bukan secara hukum ya. Gitu. Jadi orang-orang itu harus dibenahi, harus diberi kesempatan yang lain-lain, yang muda-muda, yang bersih untuk berkarir gitu loh. Demikian Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia, Petrus Balapationa. Saya Wendy Lim.